Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah. Insyaallah taala pada sore hari ini kita akan mempelajari ad-dars ats-tsamin, pelajaran ke-8. Nah, pada pelajaran ini juga insyaallah kita masih mempelajari tentang isim isyarah. Tentang apa? Isim isyarah. Ya. Nah, terkhusus adalah isim isyarah lil qarib. Ya, isim isyarah lil qarib. Baik untuk mudzakkar ataupun untuk muannats. Ya. Naam. Sebelum kita membaca ya, naskah atau teks pada pelajaran ke-8, silakan dilihat pelajaran pertama dari buku ini. Ad-darsul awwal. Pelajaran pertama. Ya, ini pada halaman 5. Ya. Kita baca 9 kalimat yang ada pada ya, halaman ini. Hadza baitun. Baca. Hadza masjidun. هذا باب هذا كتاب هذا قلم هذا مفتاح هذا مكتب هذا سرير هذا كرسي. Masing-masing dari kalimat yang tadi kita baca adalah kalimat yang sempurna, terdiri dari dua kata, ya. Kata yang pertama adalah hadza, ya. Dan ia posisinya sebagai apa? Bagian yang diterangkan. Bagian yang diterangkan. Hadza kitabun. Hadza termasuk isim isyarah, ya. Kata depan lil ba'in, lil qarib. Qarib. Baik. Sedangkan baitun, masjidun, babun, kitabun, dan seterusnya, ini menjadi apa? Bagian yang menerangkan isim isyarah tadi. Ya. Ini adalah rumah, ini adalah masjid, dan seterusnya. Baik. Sekarang coba kita lihat pelajaran ketiga. Ya, pelajaran ketiga. Nah, pelajaran ketiga. Halaman 14, ya, halaman 14. Ya. Baik. Coba kita baca dari awal. Al-qalamu maksurun. Al-babu maftuhun. Al-waladu jalisun. والمدرس واقف. Ya. Nah, kita sudah masuk ke pelajaran ke mana? Berapa? Akan masuk ke pelajaran 8, namun kita sedikit mengulas atau yakni membaca ulang beberapa pelajaran yang berkaitan. Ya. Pelajaran pertama, kemudian pelajaran ketiga. Di sini kita melihat bahwa kata-kata benda seperti pena, seperti pintu, seperti anak dan seterusnya, dia sekarang berposisi sebagai bagian yang diterangkan, ya. Ya, ketika menjadi bagian yang diterangkan, maka ya, kita lihat semuanya didahului dengan al, ya. Al-qalamu maksurun, al-babu maftuhun, al-waladu jalisun, seterusnya. Jadi kalau kita hendak menggunakan kata-kata bait, masjid, bab, kitab yang ada pada pelajaran pertama, ya, kita gunakan, yakni kita posisikan sebagai bagian yang diterangkan, ya, maka adalah jangan lupa beri al terlebih dahulu, ya, al maktabu dan seterusnya, ya, as-sariru dan seterusnya, ini diberi al, ya. Baik, jadi paham ya. Nah, kita masih berada pada pelajaran 3, ya. Sebelum kita buka halaman atau pelajaran ke-8, coba kita masih berada di pelajaran ke-3. Ya, kita ambil 2 contoh saja. Al-qalamu maksurun dan yang kedua al-babu maftuhun. Coba diartikan. Al-qalamu maksurun. Apa artinya? Ya. Ya. Pena apa? Ya. Penanya patah, ya. Kita biasanya juga mengartikan begini, pena ini patah atau pena itu patah. Walaupun sebenarnya tidak ada kata tunjuk yang termuat dalam kalimat ini, ya. Al-qalamu maksurun. Bisa jadi begini, ya. Jadi menunjuk ke arah jauh, al-qalamu maksurun, atau benarnya di samping kita, al-qalamu maksurun. Jadi tidak ada isim isyarah yang tertulis dalam kalimat ini, al-qalamu maksurun, sehingga mau diartikan pena itu patah, bisa, pena ini patah juga bisa, ya, atau penanya patah, ya. Jadi tidak ada isim isyarah. Nah, sekarang kita ingin memberikan yakni kejelasan, ya. Baik, dengan menambahkan isim isyarah, ya, untuk benda yang diterangkan. Dalam hal ini apa? Al-qalamu dan al-babu. Baik. Ingin menambahkan apa? Kata tunjuk atau isim isyarah, ya, untuk memperjelas posisinya, dekat dengan pembicara atau jauh. Ya. Baik. Ya. Jadi kalimatnya sekarang ditambah, ya, hadza. Baik, sekarang coba baca. Ha. Ulangi. Hadzal qalamu maksurun. Jadi kalimatnya bukan berbunyi atau berarti ini adalah pena. Enggak. Pena ini tetap, ya, pena ini jelas sudah ada isim isyarah yang ditambahkan, hadzal qalamu maksurun, ya, pena ini patah atau rusak, ya. Yang kedua, tetap, ya, tidak ada perubahan pada susunan awalnya, ya, al babu maftuhun, hadzal babu maftuhun, al-qalamu maksurun, hadzal qalamu maksurun. Tidak ada perubahan. Nah, jadi penambahan hadza untuk kata-kata benda tadi yang awalnya berposisi sebagai bagian yang diterangkan tidak merubah, ya, hal atau keadaannya, tetap umpama hadzal babu maftuhun, hadzal qalamu maksurun. Demikian. Barakallahu fikum. Nah, sekarang coba sebelum kita masuk ke pelajaran 8, kata-kata atau kalimat-kalimat yang ada di pelajaran ketiga, coba kita tambahkan apa? Isim isyarah. Ya, kita tambahkan isim isyarah. Ya. Sudah kita baca 2 kalimat, ya. Kalimat yang berikutnya, hadzal waladu jalisun, baca. Hadzal waladu jalisun, ya. Anak ini, ya. Kita bisa sekarang sambil menunjuk hadzal waladu, anak ini jalis, sedang duduk. Wa hadzal mudarrisu waqifun, baca. Wa hadzal mudarrisu waqifun. Baik, barakallahu fik. Dan mudarris atau guru ini sedang berdiri. Nah, silakan Mas Munir, coba Nomor satu, antum tambahkan hadza, ya, untuk memperjelas posisi apakah jauh atau dekat, yaitu dengan memberikan isim isyarah hadza. Ya. Dipakai. Mohon maaf dipakai ini ya, mic-nya. Ya. Hadzal kitabu jadidun wa hadzal qalamu qadimun. Ya, qadimun, ahsan. Bagus. Berikutnya. Abu Muhammad. Hadzal khimaru shahirun wa hadzal hisanun kabirun. Ya, wa hadzal hisanun kabirun. Jadi kalau ada wa, hadanya diletakkan antara wawu dengan kata yang hendak dimasuki. Wa hadzal, ya, bukan hawadzal, bukan hadawal, tapi wa hadzal. Ya. Wa hadzal hisanun kabirun. Hasan, nomor 3. Hadzal kursiyyu maksurun. Kursi ini rusak. Naam. Fadal, nomor 4. Hadzal mindilu wasikhun. Ya. Sapu tangan ini kotor. Nah, berikutnya nomor 5. Hadzal ma'u baridun. Yang panjang banyak, baridun. Hadzal ma'u baridun. Ya. Apa artinya? Air ini dingin. Air ini dingin. Ya. Ahsan, nomor 6. Fadal. Hadzal qamaru jamilun. Ya. Bulan, rembulan ini jamilun. Ya. Ya, walaupun mungkin sebenarnya jauh ya. Ya. Tapi mungkin di gambar hadzal qamar bisa jadi, ya. Baik, barakallahu fiik. Fadal, nomor 7. Hadzal baitu qaribun wa hadzal masjidu ba'idun. Ya. Masjid ini dekat, ya. Rumah ini dekat dan masjid ini jauh, ya. Ya, ini mungkin di dalam gambar, ya, dalam gambar, gambar masjid ini, ya, masjid, rumah ini dekat dan masjid ini jauh, ya. Baik, barakallahu fiik. Nomor 8. Hadzal hajaru sakilun wa hadzal warisuk waraku. Iya. Khafifun. Ahsanta, ya. Artinya apa, Pak Nabin? Ya, sambil mengingat-ingat, al-hajaru apa? Batu ini berat dan kertas ini ringan. Ahsan, nomor 9. Hadzal libanun. Hadzal labanu. Hadzal labanun Harun. Ayo, harun. Tanwinnya di kata yang kedua, harun. Kalau labanu tidak perlu lagi ditanwin, ada alnya. Hadzal labanu harun. Ulangi. Hadzal labanun harun. Harun. Harun. Ayo. Artinya apa? Susu ini panas. Panas, ya. Harun. Harun panas. Harun panas. Ya. Ya, nomor 10. Hadzal qamisu nadifun. Ahsan, apa artinya? Kemeja ini, ya, bersih. Ahsan, kemeja ini bersih. Barakallahu fiik. Nah, ini sebagai mukadimah, sebagai pendahuluan, mudah-mudahan bisa memudahkan kita memahami pelajaran ke-8. Silakan dibuka pelajaran ke-8. Baik. Nah, tadi kita sebutkan kita masih akan melanjutkan, ya, penerapan apa? Kata isyarah atau isim isyarah baik lil qarib ataupun lil ba'id. Ya, itu yang betul di sini. Juga akan terlibat pula kata-kata tunjuk untuk, ya, benda yang jauh, ya, baik muzakkar ataupun muannats. Baik, kita baca. Hadzar rajulu tajirun. Nah. Baik, hadzar rajulu tajirun. Jangan bingung untuk memberikan harakah dhammah tanwin pada tajirun. Ya. Pada asalnya, ya, susunan kata itu terdiri dari dua kata saja. Kalimat yang sempurna cukup dengan dua kata. Ar-rajulu ta tajirun. Ya, pria itu seorang tajirun. Nah, ketika masuk hada tetap saja. Tidak akan berubah. Ya, tajirun tetap tajirun. Hadar rajulu tajirun. Ya. Wadzalikar rajulu tabibun. Ya. Wadzalikar rajulu tabibun. Jadi hadar rajulu bukan susunan apa? Mudhaf mudhaf ilaih. Ya, bukan susunan mudhaf mudhaf ilaih. Ya, bukan susunan mudhaf mudhaf ilaih. Nah. Baik, kita baca. Hadzal rajulu tajirun wa dzalikal rajulu tabibun. Iya. Pria ini apa? Tajir dan pria itu tabib. Ya, pria ini adalah pengusaha dan pria itu dokter. Silakan. Lanjutkan. Coba dibaca, ya. Bawahnya, ya, coba latihan membaca. Ismut tajiri Mahmudun wasmut tabibi wasmut tabibi Saidun. Ahsan. Jadi Mahmudun Saidun, ya, dia posisinya sebagai apa? Bagian kalimat yang menerangkan tentang ism, ya, nama at-tajiri, nama pedagang adalah Mahmud dan nama dokter siapa? Sa'id. Ya. Baik. Ismut tajiri Mahmudun dhamma tanwin, ya. Wasmut tabibi Sa'idun. Kenapa at-tajiri kasrah ra-nya? Karena dia apa? Mudhaf ilaih, ya. Mudhaf ilaih, bagian yang menjadi sandaran bagi kata sebelumnya ismut tajiri, ya. Dan pula wasmut tabibi, kata at-tabib ba-nya di kasroh karena dia sebagai apa? Mudhaf ilaih, sebagai bagian yang menjadi sandaran kata sebelumnya. Ya, namanya dokter adalah Saidun. Baik. Nah, coba baris ketiga. Hadal baitu lit tajiri wa dalikal baitu littabibi. Nah, tabib yang panjang taknya. Tabib, littabib, bukan littabib, littabib. Littabib. Ya, ulangi. Hadal baitu littajiri wa dalikal baitu littabibi. Aywa. Baik, hadal baitu. Ini tidak asing, ya. Rumah ini, ya, litajiri, ya, rumah ini li, nah, lam itu artinya apa? Kepunyaan, ya, miliknya, ya, lam kasroh, ya, itu artinya milik, ya, miliknya at-tajiri, pedagang, ya, wadzalikal baitu dan rumah itu miliknya dokter. Nah, perhatikan mungkin yang baru bagi antum sekalian adalah kata litajiri dan litabibi. Nah, perhatikan. Dibaca, silakan. Yang pertama apa? At-tajiru. Ya. Selalu dhammah. Kenapa kok tidak fathah, tidak kasrah? Ya, tidak ada yang membuatnya berubah. Hukum asalnya dhammah. Ya. Ini apa? At-tabibu. Ibu. Sekarang kita akan memasukkan huruf lam. Kalau at-tajiru artinya pedagang, kalau milik pedagang lit-tajiri. Ya. Littajiri. Littajiri. Milik pedagang, punyanya pedagang. Punyanya dokter apa? Littabibi. Jadi ada yang hilang, huruf apa yang hilang? Alifnya hilang. Jadi alifnya hilang. Ya. Lam kalau masuk ke kata yang awalnya apa? Al, maka alifnya hilang. Ya. Lamnya tetap masih ada. Ya. Baik. Jadi litajri artinya apa? Milik pedagang, litabibi milik dokter. Nah, berarti lam ini juga termasuk huruf jar. Kita dulu pernah apa? Belajar beberapa huruf jar seperti apa? Fi, ila, min, ala, ya, di dalam, di atas, ya, dari, ke, ya. Lam ini juga termasuk huruful jar, ya, sehingga berubahlah harokat terakhir menjadi kasro. Nah, hadal baitu litajiri, rumah ini milik pedagang. Wadhalikal baitu, dan rumah itu litabibi milik dokter. Barakallahu fiik. Baik. Nomor atau baris keempat kita bacakan. Baitut tajiri amamal masjidi. Baca. Baitut tajiri amamal masjidi. وبيت الطبيب خلف المدرسة. Anda ulang lagi. بيت التاجر أمام المسجد. وبيت الطبيب خلف المدرسة. Ya, coba artinya apa kalimat yang panjang ini? Ya. Rumah pedagang amamal masjidi, di depan masjid, ya. Dan rumah dokter khalfa apa? Di belakang sekolah, ya. Baik. Saya tanya, baitut tajiri, apakah dua kata ini, susunan dua kata ini termasuk susunan mudhaf-mudhaf ilai? Iya. Baitut tajiri, rumahnya pedagang. Mana lagi yang serupa ini? Baitut tabibi, rumahnya dokter. Ya. Baik. Termasuk pula amamal masjidi. Ya, dan khalfal masjidi. Ini juga mudhaf, mudhaf ilai. Ya. Baik. Amama dan khalfa ini termasuk apa? Mudhaf. Dalam susunan amamal masjidi dia sebagai mudhaf. Ya. Khalfa juga mudhaf. Oleh karena itu jangan heran al masjidi menjadi kas nasrah. Amamal masjidi, tidak akan mungkin muncul suara amamal masjidu, amamal masjida, enggak mungkin. Pasti apa? Amamal masjidi. Ya, karena amam mudhaf. Ya. Apa tadi kemarin mudhaf yang disandarkan. Dia mesti harus bersandar. Ya. Kata amam itu dia harus punya sandaran. Kemana dia bersandar? Ya, terserah kemana. Dalam hal ini kata masjid yang menjadi sandarannya. Maka al-masjid sebagai mudhaf ilai. Apa hukumnya di kasrah? Khalfa juga demikian. Ya. Khalfa itu kata yang selalu butuh sandaran. Ya, di belakang apa? Ya. Di depan mana? ya. Baik, khalfal madrasati, ya, di belakang sekolah. Maka al madrasati dia di kasrah karena dia sebagai mudhaf ilaih, ya. Jadi kata-kata yang menunjukkan tempat, ya, itu sebagiannya adalah apa? Huruf jar, fi, min, ila, ya, lalu apa? Ala, ya, itu apa? Huruf jar. Walaupun pengaruhnya sama-sama mengkasrah, tapi jenisnya beda, ya, jenisnya beda. Fi, fil masjidi, fi adalah huruf jar, ya. Dan sebagian lagi apa? Merupakan isim, ya, termasuk isim, ya, amama, ya, isim, sehingga dia bisa bersandar ke kata atau isim yang lain, ya, yang lalu isim tadi menjadi kasrah. Insyaallah nanti akan ada pembahasan khusus, ya. Baik, insyaallah sementara kita cukup mengerti makna dari kalimat ini. Baik, nomor atau baris berikutnya. Liman hadhihi sayyaratu waliman tilka, baca. Ya, jadi kita telah mengenal beberapa huruf jar. Apa saja? Min, fi, ala, ila, dan la. Lam, ya, kita sebut lam saja. Karena lam itu kadang kasroh, kadang fathah, ya. Yang artinya adalah untuk atau milik, ya. Jadi kata yang dimasuki oleh huruf-huruf ini bagaimana? Mengalami jar namanya, ya, mengalami apa? Jar. Kata yang mengalami jar istilahnya apa? Majrur. Majrur. Apa arti majrur? Mengalami jar. Bagaimana mengalami jar? Kemasukan huruf jar. Ya. Apa majrur artinya? Mengalami jar atau kemasukan huruf jar. Huruf jar apa saja? Ya, kita sementara baru mengenal lima. Min, ila, atau fi, ala, dan lam, ya. Jadi kata-kata yang kemasukan huruf jar ini, salah satu diantaranya dia mengalami jar, namanya majrur. Tanda majrurnya apa? Kasroh, ya. Kalau ada enam susunan kata demikian, fil masjidi, mana majrurnya? Kalau fi, jarnya, iya, huruf jarnya. Majrurnya mana? Al masjid. Mengalami jar atau kemasukan huruf jar, ya. Majrur. Coba diusapkan majrur, majrur, majrur, ya. Maksudnya mudah-mudahan tidak asing ketika mendengar majrur. Apa majrur? Ya, majrur, ya. Ya, majrur, ya. Ingat Pak Mabrur, ya, Mabrur, ya. Ya, majrur. Barakallahu fikum. Nah, coba kita lihat sini. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka, baca. Lagi. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka. Baik, ini kita masih dituntun, ya, masih diberi harokat, ya. Kalau dibuang harokatnya, mungkin saja kita masih bingung, ya. Mau dibaca saya roti apa saya rotu, ya. Baik, insya Allah nanti akan dibahas. Ya, sementara kita ngikut dulu. Ya. Demikianlah cara membacanya. Liman hadhihi sayyaratu, milik siapakah mobil ini ya. Waliman tilka, dan milik siapakah itu ya. Jadi itu apa? Mobil juga ya. Jadi kalau gak disebutkan berarti bendanya sama. Ya harus sama, objeknya harus sama ya. Kalau gak disebutkan menunjukkan bahwa yang dimaksudkan adalah benda yang sama yang disebutkan sebelumnya ya. Hadihi liman hadihi sayyaratu, milik siapa mobil ini, waliman tilka ya, mobil juga ya. Barakallahu fiik. Nah, maka jawabannya hadihi sayyaratu. Apa ini? Coba dibaca. Hadihi. Ayo, kita serahkan ke Pak Tarkijo. Gimana Pak Tarkijo? Ya. Mas. Hadihi sayar. Hadihi sayaratu. Sayaratu tobibi. Ada lamnya, ya. Yang tadi kita terangkan di sini. Sayaratul li tobibi watilka tajirin. Lamnya enggak dibaca. Li tajirin, li tajirin. Li tajirin. Li tajirin. Ahsan ya, mendekati insyaallah. Coba diulang lagi. Hadhis sayyaratu. Hadhis sayyaratu li tabibin. Li tabibi ya, karena sudah ada alnya ya. Okay. Walaupun alifnya hilang ya. Li tabibi. Ayo. Watilka lil li litajirin. Lita litajirin. Ya, ya, tanpa tanwin ya. Ya kan tadi kan disebutkan at-tabibu ada alif, ada lamnya. Ketika masuk lam hilang alifnya. Nah, itu dia. Jadi tetap ini sudah dianggap ada alnya walaupun alifnya hilang. Ya, barakallahu fiik. Silakan Pak Sarwin diulang lagi coba tadi yang dibaca Pak Tarkijo ya. Hadihi hadihis baitu li hadihis hadihis baitu sayarot. Baitunya yang mana? Hadihis sayarot. Hadihis sayarotu li tobibi. Ayo, ahsan. Watilka li tajiri. Ahsan, barakallahu fiik. Ya. Betul. Jazakallahu khair. Silakan Pak Nafin. Ya. Diulang lagi coba biar lebih mapan ya coba. Hadihi sayyaratu li tabibi wa tilka li tajiri. Iya, ahsan. Artinya apa? Hadihi sayyaratu. Mobil ini milik dokter. Watilka dan itu milik tajir, pedagang. Dan itu mobil juga maksudnya ya. Dan itu mobil itu milik tajir, pedagang ya. Baik, silakan Pak Kamal ya. Coba bawahnya ya. Hadihi sayyaroti minal yabani watilka min amri min Amerika. Ya, coba diulangi. Hadihis. Hadihis sayyaroti. Kenapa di kasroh? Hadihis sayyaratu. Kenapa di dhammah? Tadi kan ditanya kenapa di kasroh. Ya. Maksudnya barangkali betul, cuman alasannya apa? Ya. Ya, tidak ada yang merubahnya dari hukum asalnya. Hukum asalnya apa? Kasrah atau dhamma? Dhamma. Nah, iya. Coba diulang lagi. Hadhihi sayyaratu minal yabani. Ya. Watilka min Amerika. Ahsan. Ya. Hadhihi sayyaratu minal yabani wa tilka min amrika. Ya. Mobil ini dari Jepang dan mobil itu dari Amerika. Ya. Ya. Min masuk ke kata Amerika. Ya. Ya. Kalau akhirnya bukan alif, ya. Huruf yang bisa menyandang harokat pasti akan dikasroh lah, ya. Amriki. Ya, tapi karena akhirnya alif. Alif enggak bisa berharokat. Ya, sudah. Terima saja. Amerika panjang, ya. Wa tilka min Amerika panjang, ya. Kafnya panjang. Jadi Amerika akhirnya apa? Alif. Ya, alif itu selalu sukun. Oh iya. Wallahu a'lam juga, enggak tahu. Ya. Kenapa tadi Pak Nafin tadi bertanya, kenapa tidak pakai al, ya, minal Amerika, ya. Baik. Wallahu a'lam, ya. Memang ada kata-kata yang memang lebih luwes pakai al, ya. Ada yang sudah seperti itu. Ya, dari ya, asalnya tanpa al, ya. Di antara ini wallahu a'lam Amerika ya tanpa al. Wallahu a'lam, ya. Jawabannya demikian. Iya. Nah, baik. Dari apa yang kita baca tadi, ya, disimpulkan bahwa kita sedang membicarakan tentang dua orang. Ya, seorang pedagang dan seorang dokter, ya. Pedagang namanya siapa? Mahmud, ya. Dokternya namanya Said. Masing-masing punya rumah, ya. Taib, masing-masing punya rumah, masing-masing punya mobil, ya. Taib. Pedagang punya rumah di mana? Di dekat masjid, di depan masjid, ya. Ya. Kemudian dokternya punya rumah di mana? Belakang sekolah, ya. Mobilnya gimana? Mobil dokternya dari Jepang, ya. Pak dokter mobilnya dari Jepang, ya. Sedangkan pedagang dari Amerika. Baik. Mahmud sang pedagang punya rumah di depan masjid, ya. Mobilnya dari Amerika, ya. Said, dokter Said punya rumah di belakang sekolah. Mobilnya dari Jepang, ya. Barang mobilnya, ya. Ya. Baik. Siap ya, saya tanya ini. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan berikut ini, ya. Man hadar rajulu? Ya, man hadar rajulu? Ingat tetap dhammah. Wa man dhalika ar-rajulu? Ya. Dari naskah di atas kita lihat bahwa posisi pedagang itu di mana? Di dekat yang berbicara. Baik, sedangkan dokter di mana? Di kejauhan. Ya, di kejauhan. Baik. Man hadzal rajulu wa man dhalika ar-rajulu? Ya, jawab. Ya. Hadza Mahmudun. Ya, boleh. Jika seperti itu, hada Mahmudun wa dzalika Saidun. Ya. Atau dijawab apa? Itu tajir, ya. Hada tajirun wa dzalika tabibun. Ya. Hada tajirun wa dzalika tabibun. Atau yang seperti di naskah di atas, hada rajulu tajirun wa dzalika rajulu tabibun. Baik, endak ya. Mas Mutajiri, siapa nama pedagangnya? Tajiri Man Mahmud. Ahsan, Mahmudun, ya. Mas Mutajiri, apa nama atau siapa nama pedagang, ya? Ismut Tajiri, begitu jawaban lengkapnya. Ismut Tajiri Mahmudun. Naam. Berikutnya, ismut tajiri Mahmudun. ada di naskah di atas semua. Ya. Masmut tabibi endak. Ismut. Ahsan, ismut tabibi Sa'idun. Ya, di mungkin belum pol mungkin ini. Kliknya. Baik. Nomor 4, min aina? Ya, dari mana? Sayyaratu tabibi, mobil dokter. Min aina sayyaratu tabibi? Min aina sayyaratu tabibi? Iya. Ya minal yabani. Boleh, ya, jawaban yang ringkas dan sempurna. Hiya minal yabani, ya. Dia dari Jepang. Mewakili atau menggantikan sayyaratu tabibi. Boleh. Ya, mau lengkap boleh. Sayyaratu tabibi minal yabani. Barakallahu fiik. Nomor 5, min aina sayyaratu tajiri? Ya, silakan. Min aina sayyaratu tajiri? Hiya min Amerika. Hiya min Amerika. Amerika. Ya. Ya. Rinya panjang, kanya panjang. Hiya min Amerika, atau dengan jawaban yang lebih panjang, sayyaratu tajiri min Amerika, mobil dokter pedagang dari Amerika. Baik, barakallahu fiik. Silakan. Nomor 6, baca dulu pertanyaannya lalu jawablah. Aina baitut tajiri? Baitut tajiri amamal masjidi. Ahsan. Baitut tajiri amamal masjidi, rumah at-tajir amamal masjidi, ya. Kalau diganti atau dicarikan kata ganti untuk kata baitut tajiri apa? Huwa atau hiya? Huwa. Huwa. Enggak usah, cukup huwa langsung. Huwa khalfa. Huwa amamal masjidi, langsung begitu. Jadi huwa sudah mencakup atau mewakili semuanya, baitut tajiri, ya. Langsung saja huwa amamal masjidi, dia, ya, di depan masjid, ya. Boleh. Nomor 7, aina baitut tabibi? Huwa khalfa madrasati. Ayo, Hasan, coba diulang lagi. Aina baitut tabibi? Aina baitut tabibi? Ayo. Huwa khalfal masjid. Huwa khalfal madrasah. Madrasah, ya. Huwa khalfal madrasati. Ya, dia di belakang madrasah. Barakallahu fikum. Naam. Aywa. Mudah-mudahan ya bisa kita pahami. Lanjut atau cukup? Diulang lagi. Oh ya. Lanjut atau cukup? Diulang lagi. Ulangnya dari mana ini? Iya, iya. Baik. Nah. Oh iya. Baik. Jadi pertanyaan atau latihan nomor 1 ini, ya, tugasnya apa? Ajib. Apa arti ajib? Ajib. Jawaben, ya. Jawablah. Ajib, jawablah. Anil, an, jadi dari. Al-as'ilah, pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Jadi arti apa namanya? Sederhananya, jawablah pertanyaan berikut, ya. Jawablah pertanyaan berikut, dan pertanyaan ini berpedoman pada teks yang kita baca tadi dari awal itu. Yang kita bicarakan tadi tentang siapa? Tentang Mahmud, tentang Said, dia seorang dokter, seorang pedagang, punya rumah, ya kan? Punya mobil, ya. Itu saja, sederhana saja, ya. Sederhana kan? Mahmud. Mahmud, ya kan, seorang pedagang, punya rumah di depan masjid, punya mobil dari Amerika, ya, itu aja intinya. Said seorang dokter, punya rumah di belakang sekolah, punya mobil dari Jepang. Itu aja, sederhana aja. Saya yakin Pak Sarwin hafal. Ya. Ya. Mahmud seorang apa? Pedagang, punya rumah di mana? Di depan masjid, punya mobil dari mana? Nah, itu. Ya. Pak dokter tadi yang kita bicarakan siapa namanya? Dokter siapa? Said, ya. Punya rumah tidak? Di mana? Belakang sekolah, punya mobil. Dari mana? Coba. Ya, insyaallah ya. Itu aja sederhana sekali ini. Ya. Ya. Ya. Dari situlah maka insyaallah kita akan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, nomor satu insyaallah nggak usah ditanyakan, ya nggak usah dibaca. Nomor dua saja. Mas Mutajiri, ya. Pak Sarwin coba. Mas Mutajiri, apa artinya coba? Mas Mutajiri, apa artinya Mas Mutajiri? Ismu itu nama, ya. Tajir, ya. Siapa namanya? Sudah, Mahmud. Cukup. Ini kata cukup dengan jawaban satu kata, Mahmudun. Cukup. Ya. Ya, ini ada kata yang memang sengaja tidak disebutkan. Ismu Tajiri Mahmudun. Ya. Kalau dijawab Mahmud itu sudah paham, Mahmud. Ya. Ya. Nomor tiga. Masih antum, masih Pak Sarwin. Masmut Tabibi. Masmut Tabibi. Said, ya, Hasan. Ya. Atau kalau mau lengkap, Ismut Tabibi, nama dokter Said, ya. Coba Pak Tarkijo. Nomor 4. Min aina sayyaratu Tabibi, ya. Ya, Jepang ya. Ahsan, sayyaratu tabibi minal yabani. Ahsan. Ya. Nomor 5. Min aina sayyaratu tajiri? Masih antum ya. Ya, di sini tanpa al. Min Amerika. Ya, min Amerika. Baik. Barangkali karena awalnya A, jadi mungkin lebih mudahnya sudah tanpa al aja, langsung min Amerika. Kalau ditambah al sulit, minal Amerika. Wallah alam ya. Baik. Pak Nabin, Nabin. Nomor 6. Aina aina baitu tajiri? Aina baitu tajiri? Baitu tajiri. Biar tidak sibuk terus dagang, ya. Kalau adzan langsung ke masjid. Ya. Ayo, amamal mas ji di. Ayo. Dikasrah. Baik. Aina baitu tabibi? Ya. Baitu tabibi. Ya. Khalfal madrasati. Ahsan, barakallahu. Khalfal madrasati, barakallahu. Nah, insyaallah demikian ya. Coba kita cukup ya, target ya. Cukup saja ya. Kayaknya sudah mulai pening ini. Ya. Ya, ini kan ada 12 nomor ya. Latihan 2 kan ada 12 nomor ya. Kita tambahkan 2 ya. Kita baca 2 nomor aja ya. Sama saja nomor. Ya. Biar tersisa 10 ya. Baik. Ya. Coba mau dibaca apa coba? Nomor 1 ya, masing-masing berpikir ya. Ini semuanya tidak ada harokat ya, kecuali mungkin kata-kata yang baru. Ya. Ya. Ya. Silakan yang muda-muda. Ya, silakan. Siapa yang hendak membaca nomor satu? Ya. Silakan. Hah? Man. Sedang ya. Dekatkan ini biar ya. Nomor satu. Hadzal waladu Khalidun wa dzalikal waladu Muhammadun. Ayo, santul. Nomor dua. Silakan. Ya. Hadzal rajulu mudarrisun. Hadzal rajulu mudarrisu wa dzalikal rajulu muhandisu. Tanwinnya mana? Muhandisun. Iya. Tanwinnya harus tampak, ya. Ulangi nomor 2. Hadzal rajulu mudarrisun wa dzalikal rajulu muhandisun. Muhandisin. Muhandisun. Kenapa sin? Kenapa? Gak punya alasan ya. Dommah tanwin. Ya iya, nomor tanwin ya. Baik. Kita cukupkan dengan dua nomor. Kita baca hadzal waladu Khalidun. Ya, jadi sambil kita menghayati apa yang sedang kita baca ini maksudnya apa? Ya. Hadzal waladu Khalidun. Dalam benak kita tergambar ada seorang anak kecil di samping kita ya, namanya Khalid. Hadzal waladu Khalidun. Wa dzalikal waladu Muhammadun. Dan anak kecil itu, bocah kecil itu siapa namanya? Muhammad. Ya. Nomor 2. Hadzar rajulu mudarrisun. Wadhalika ar-rajulu muhandisun. Iya. Jadi sambil kita melafadzkan ini, kita terbayang dengan Pak Sarwin dan juga Pak Kamal. Ya. Hadzal rajulu mudarrisun wa hadzal rajulu muhandisun. Ya, ini seorang apa? Guru, ini seorang insinyur gitu. Maklum ya. Nah, silakan nanti di rumah coba baca-baca, ya. Baca-baca kan santai kan? Baca-baca, ya, santai. Dibuat santai aja, ya. Dibaca, ya. Kemudian coba kalau sempat diberi harokat, ya, di harokat barakum ini. Ya, tidak apa kalau langsung di buku ini tidak apa-apa, pakai pensil biar bisa dihapus kalau keliru, ya. Nah, nanti sambil dikoreksi pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Al'afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruk wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Subhanakallah.